cepat kembali. Mana ku tahu kasih tentang kau yang di sana, sedang surat. Bukan harapan demi masa depan engkau dan aku. Di sini walau banyak rintangan ku hadapi, biarlah ku kan tetap tegar melangkah. Semoga engkau selalu tabah menantiku, doakanlah biarku cepat kembali. Semoga engkau selalu tabah menantiku, doakanlah biarku cepat kembali. Terpesona aku melihat wajahnya, tatkala aku duduk di dekatnya. Seiring sebiduk kami menyeberang berperahu ke seberang Sungai Musi. Thank you. sayang. Sang biru telah merapat ke pantai. Banyak Kembali manis-manis. dapat kembali. Manis, manis.